Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit barakallahu fikum terkait dengan pembahasan beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana para ulama kita generasi salaf semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Pada pembahasan yang lalu kita sudah membaca atau mendengarkan beberapa kisah mereka, dari kisah semangatnya mengambil ilmu agama, kisah untuk meraihnya dan yang lainnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru barakallahu fikum, terkait dengan bahwasanya para salaf semangat menempuh jalan semangat menempuh perjalanan yang jauh dalam rangka mencari ilmu agama. Nah, bawakan sebuah kisah yang luar biasa. Mungkin kita tidak akan menjumpai kisah ini. Sebuah kisah di mana para ulama kita menempuh perjalanan yang jauh, bahkan sampai resiko yang luar biasa. Dari Huzaimah ibnu Ali berkata, saqatat asabi'u Umara, saqatat asabi'u Umara ibni Abdul Karim ar-Rawasi rahimahullah, telah berjatuhan jari-jemari, putus atau berjatuhan dari jemari Umar ibn Abdul Karim ar-Rawasi rahimahullah. Fi rahlati li talabil ilmi min sidatil bar. Jari jemari Abdullah Umar ibn Abdul Karim ar-Rawasi rahimahullah itu berjatuhan, putus berjatuhan karena perjalanan yang jauh yang beliau tempuh karena sangat dinginnya. Sebagaimana kita ketahui barakallahu fikum, ada di beberapa daerah seperti di bagian kutub atau daerah-daerah tertentu dinginnya luar biasa. Saking semangatnya yang luar biasa ketika seseorang sangat cinta, sangat mengagungkan ilmu, maka rasa sakit penderitaan yang dialami orang-orang yang menuntut ilmu itu terkadang tidak terindahkan, tidak terasa, sampai jari jemari salah seorang salaf itu ketika melakukan perjalanan jauh sampai pada sebuah masa atau musim dingin namun tetap melakukan perjalanan jauh, kan tentunya beku tangannya, beku, kemudian satu persatu jari jemarinya jatuh. Itu sampai seperti itu para ulama kita dalam menuntut ilmu, satu persatu jarinya jatuh, salah satu atau bagian jari jemarinya jatuh berguguran dalam rangka menuntut ilmu agama. Nah, ayolah terkiram rahimani wa rahimakumullah, seperti diantaranya di daerah Pakistan itu ada sebagian orang yang mencari sanad hadis, khususnya Imam Bukhari, sanad sampai Imam Bukhari, ada yang punya ijazah sampai sanad Imam Bukhari, itu di daerah dingin, di daerah kutub dan yang semisalnya. Atau di Yaman juga seperti di Damaskus itu barakallahu fikum, mungkin tidak sampai seperti ini, kalau musim dinginnya luar biasa ekstrim, dan musim dinginnya tidak sebagaimana musim dingin atau daerah dingin di beberapa tempat kita, di Malang misalnya, di Batu, di Bandung, di Bogor, tidak. Kalau di sini dinginnya basah, jadinya kulitnya semakin lembut atau bagus lah. Kalau di sana dinginnya kering, jadinya bibir itu tidak pernah rapat, selalu terbelah, kaki itu tidak pernah rapat di ujung-ujungnya, selalu terbelah berdarah karena saking dinginnya, kemudian beku. Ada ikhwah kita sampai kulitnya itu seperti sisik ikan, persis seperti sisik ikan, saking keringnya jadi berbentuk sisik ikan, sampai seperti itu. Bibir itu, anak bibirnya itu nggak pernah rapat karena terbelah, kemudian berdarah terus. Kaki juga gak pernah hapat ke musim dingin. Nah, Kebetulan warahmatullahi ketika di Yaman, ana pun termasuk orang yang enggak kuat dingin. Yang lain belum bilang dingin, ana sudah mandi air hangat, wudu air hangat, kadang buang air kecil dengan air hangat. Nah, sebaliknya ketika panas ana kuat. Yang lain kepanasan ana biasa. Nah, itu warahmatullahi fikum, itu gambaran bagaimana ulama kita luar biasa sampai tangan jari jemarinya jatuh berguguran. Diceritakan dalam sebuah kisah yang lain tentang salah seorang salaf yaitu Ibnu Al-Muqri'u tentang Ibnu Al-Muqri' rahimahullah berkata, masaitu bisababi nushatan Al-Mufaddalu Ibnu Fudhallah. Ibnu Fudhallah, aku berjalan ini ya, jalan kaki, betul-betul jalan kaki. Aku berjalan karena sebab sebuah nushah. Nushah itu sebuah ungkapan, sebuah ibarat untuk menggambarkan sebuah ungkapan atau sebuah ibarat untuk menggambarkan sebuah catatan atau kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh syekh tertentu. Misalnya ana mendengar sebuah hadis dari guru ana, ana catat di sebuah kertas. Nah, disebutkan nushah. Nah, itu yang diinginkan di sini. Kumpulan catatan hadis dari syekh tertentu. Nah, Ibnu Al-Muqri'u ini, itu berjalan sampai 70 berjalan untuk mendapatkan nushah catatan-catatan hadis Al-Mufaddal baina fudalah, judulnya Sab'ina marhalatan. Sampai 70 kali perjalanan. Sampai 70 kali perjalanan hanya gara-gara sebuah buku lah. Sebuah buku atau sebuah manuskrip. Manuskrip yang mencatat, yang menulis beberapa hadis atau kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh syekh tertentu. Sampai 70 kali perjalanan. Bayangkan. Walau uridot ala khabazin biragifin lam yakbalha. Kalau seandainya nushah tersebut atau manuskrip tersebut, tentu manuskrip bayangan kita warnanya coklat, tulisannya tangan, tebel-tebel, kadang susah dibaca. Nah, manuskrip itu tulisan tangan. Kalau seandainya manuskrip tersebut barakallahu fikum ditawarkan sama tukang roti untuk ditukar, ini manuskrip, ini kertas-kertas, lembaran kertas yang berisi kertas. Seandainya ditawarkan lembaran kertas ini sama tukang roti, kata dia, lam yakbalha, tidak akan diterima, enggak akan dihargai. Nah, karena saking leceknya atau yang semisalnya. Nah, namanya orang awam kan, hitungannya ini hanya kertas. Enggak akan dihargai, enggak akan bisa membeli sesuatu yang atau roti tersebut. Wa dakhaltu baital maqdis asra marrat, dan aku sampai bolak-balik ke Maqdis, Baitul Maqdis, letaknya di Palestina, itu sampai 10 kali jalan. 10 kali bolak-balik dengan jalan kaki dalam rangka untuk menuntut ilmu agama. Na'am barakallahu fikum ailikhatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita bisa melihat semangat kita. Na'am barakallahu fikum, kita ketika dibandingkan ala salah. Kadang kita kajian misalnya di sana padahal paling ditempuh hanya 60 kilo atau yang semisal. Dan gitu naik mobil, cuman karena macet sedikit dan semisalnya, jauh males. Atau yang semisalnya, maka kita ingat-ingat barakallahu fikum bagaimana para salaf itu jalan kaki. Nah, bayangkan jalan kaki. Bahkan ada salah seorang salaf barakallahu fikum sudah menempuh sekian puluh kilo, 150 kilo atau kurang lebih, menempuh perjalanan jauh dengan jalan kaki. Sampai di sana subhanallah disampaikan bahwasanya syekhnya meninggal dunia. Belum sempat dengar hadis, sudah sekian kilometer jalan kaki orang. Luar biasa. Dari sini Jakarta Bogor aja cuma 60 kilo. Jakarta Puncak 100 kilo. Jakarta Sukabumi lah 150 kilo jalan kaki. Anda bisa bayangkan Jakarta Sukabumi jalan kaki. Sampai di sana bukan berita yang gembira yang didapatkan, duduk mendengar hadis, mendengar faedah, sampai disana dikabarkan syekhnya sudah meninggal dunia. Nah, itu wa ilaihi khatul kiram Rani mani warahimani warahimakumullah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang baru terkait bahwasanya pembahasan tentang sebagian salaf meninggalkan tidur, meninggalkan tidur malam hari hanya gara-gara menuntut ilmu agama. Ada beberapa kisah barakallahu fikum disebutkan di sini. Salah satunya kisah yang sangat menarik disebutkan oleh Muhammad ibn Abi Hatim rahimahullah. Antum kalau mau tahu siapa itu Muhammad bin Abdul Hatim bisa dicek. Muhammad bin Hatim itu ternyata siapa. Nah, kana Abu Abdullah al-Bukhari. Suatu ketika Abu Abdullah al-Imam Bukhari, Abu Abdullah al-Bukhari rahimahullah, idza kuntu ma'ahu fi safarin, apabila aku bersama beliau pada sebuah perjalanan jauh, yajma'una baitun wahidun, aku menetap dengan beliau di satu rumah. Allahu a'lam, mungkin ijar, nyewa atau yang lainnya, menetap di satu rumah. Fakana yadtaja'u ala firasih liyanam. Al-Imam Bukhari merebahkan jasadnya, merebahkan tubuhnya di sebuah kasur untuk tidur. Jadinya pada sebuah perjalanan Muhammad ibn Abi Hatim ini bersama dengan Al-Imam Bukhari. Dan biasanya kalau dalam sebuah perjalanan beliau, mereka berdua tinggal di satu rumah, jadi tahu satu dengan yang lainnya. Al-Imam Bukhari merebahkan badannya di malam hari untuk tidur di sebuah kasur. Kemudian fatamurru bikhatirihi al-fa'idah, tiba-tiba terlintas sebuah faedah dari ilmu agama pada benak Al-Imam Bukhari. Fayakumu ala firasih, kemudian beliau segera bangun dari tempat tidurnya. Wayakhudul qadaha, kemudian mengambil naam qadaha. Qadaha di sini kalau di zaman kita seperti semacam korek. Wayuqadus sirat, dan disnyalakan lampu, naam penerangan. Wayukhriju ahadits fayu'allima 'alaiha, kemudian dikeluarkan, dicatat hadis, kemudian dikasih tanda. Dicatat hadis, dikasih tanda. Selesai, thumma yad'u ra'sahu linam. Setelah selesai ditulis hadis-hadis yang teringat di benaknya, kemudian dikasih tanda, selesai tidur lagi. Direbahkan lagi badannya untuk tidur. Tiba-tiba fatamuru bi khatirihil fa'idah. Terlintas lagi faedah yang baru. Apakah nanti aja lah, tunggu besok? Enggak, bangun lagi Al-Imam Bukhari. Bangun lagi, kemudian diambil, dinyalakan lampu lagi, kemudian dikeluarkan hadis, dicatat, kemudian dikasih tanda hadis tersebut. Wa hakadha yaf'alu dhalika fil lailal wahidah min 15 marrah ila 20 marrah. Yang hal ini, kejadian ini atau perbuatan ini itu dalam satu malam bisa 15 kali sampai 20 kali. Tidur, teringat pada bangun, catat. Ya, kalau catatnya 1 jam. Merebahkan lagi, teringat pada lagi, catat. Kata Syekh Abu Hatim di sini, Imam Ibu Hatim, Muhammad Ibu Hatim, kejadian seperti ini itu sehari bisa 15 kali sampai 20 hari, kali. Naam, itu kata beliau. Setelah itu wa kana yusalli waqtu sahuri 13 rak'atan wa kana la yukutuni fi kulli ma yakumu bihi. Setelah seperti itu di waktu sahur Al-Imam Bukhari itu salat malam sebanyak 13 rakaat. Di waktu sahur Al-Imam Bukhari salat malam sebanyak 13 rakaat, yang beliau tidak membangunkan setiap salatnya itu tidak membangunkan aku. Itu kata Al-Imam Muhammad ibn Abi Hatim rahimahullah. Itu Al-Imam Bukhari rahimahullah. Kisah yang lain diriwayatkan oleh Abu Qasim Al-Mukhri'u. Kana Al-Imam Hazimi rahimahullah yadkhulu baitahu fi kulli lailah, masuk ke dalam rumahnya setiap malam. Fayutali'u fil kutubi wa yusannifu ilal fajr. Kebiasaan beliau setiap kali setelah masuk ke dalam rumah beliau di malam hari itu dari awal malam sampai fajar, sampai waktu subuh, kebiasaan beliau itu membaca kitab, menelaah kitab, membaca buku, menelaah kitab dan menulis sampai waktu subuh. Setiap malam seperti itu, baca, nulis, baca setiap malamnya sampai waktu subuh. Faqala ahaduhum li khadimih, berkata salah seorang pembantu mereka atau budak mereka, budaknya Al-Imam Hazimi ini, Al-Imam Hazimi berkata salah satu pembantu atau pembudaknya Al-Imam Hazimi, karena kasihan mungkin, la tadfa'u ilaihi bazron ay zaitan lisiraj, jangan engkau berikan, sesama budak ngobrol, salah satu di antara mereka, jangan engkau berikan, kalau Al-Imam Hazimi minta minyak tanah atau minyak, jangan engkau berikan sehingga tidak bisa menyalakan penerangan. Jangan engkau berikan. Fala'allahu yastariha, fala'allahu yastarihu al-lailah, agar dia bisa beristirahat di malam hari untuk tidur, tidak membaca dan tidak menulis, tidak sholat, tidur, istirahat, kata salah seorang pembantu kepada pembantu yang lainnya. Kemudian datanglah malam, Al-Imam Hazimi kemudian meminta kepada para pelayannya minyak untuk menerangkan sebuah penerangan. Fa'tadara ilaih, maka budaknya ini, fa'tadara ilaih al-khadimu bi'ingkita'il bazar, maka para pembantunya ini meminta udzur, enggak ada minyak. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu? Apakah berhenti istirahat Al-Imam Hazimi? Tidak ternyata. Fadakhala al-Hazimi baitahu wa saffa qadamaihi yusalli lillahi fi salati fi dhulami hatta tatlu al-fajr. Kemudian masuk, kemudian salat malam dalam kegelapan sampai waktu fajar. Al-Imam Al-Hazimi rahimahullah. Ini yang dilakukan oleh imam kita, salaf kita. Maka jangan heran barakallahu fikum, di waktu atau di masa tersebarnya ilmu, banyak para ulama di masa mereka dan semangat mereka yang luar biasa, maka jadilah mereka para imam-imam yang menjadi rujukan ummah. Nah, kisah terakhir pada kesempatan ini, barakallahu fikum mayyirikhatul kiram rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi ini salah imam siqah. Nah, Anda sempat melihat tentang biografinya sedikit. Hadartul Qutaibah ibn Sa'id, aku menghadiri Qutaibah, Al-Imam Qutaibah ibn Sa'id rahimahullah, di Baghdad, di negeri Baghdad. Wa qad ja'ahu Ahmad ibn al-Hanbal fasa'alu anil ahadis an ahaditha. Sebelumnya telah datang Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan beberapa hadis kepada Al-Imam Qutaibah. Aku, kata Al-Imam Abu Hatim, menghadiri bertemu dengan Qutaibah ibn Sa'id rahimahullah di negeri Baghdad, yang sebelum aku telah datang Imam Ahmad bin Hanbal menanyakan beberapa hadis kepada Al-Imam Qutaibah. Fahaddathahu biha, kemudian Imam Qutaibah menyampaikan hadis-hadis tersebut. Summa ja'ahu Ibnu Numair, kemudian datang Ibnu Numair wa Ibnu Abi Saibah, dan Ibnu Abi Saibah rahimahumallah bil Kufah lailatan, datang keduanya di negeri Kufah pada malam hari. Wa hadartu ma'ahuma, dan aku hadir bersama kedua mereka, keduanya. Falam yazala yatakhabbani alaih, mereka berdua senantiasa memilih-milih hadis yang ingin disampaikan, yang ingin didengar. Wa antakhabu ma'ahuma, dan aku juga mendengar mereka berdua memilih-milih hadis, yaitu muraja'ah, menyampaikan hadis seperti itulah. Naam, ilal subhi, hingga waktu subuh. Ini rahimallah barakallahu fikum wa ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi pembahasan tentang bagaimana para salaf meninggalkan tidur gara-gara menuntut ilmu agama. Allahu taala alam bisawab. Nah, itu barakallahu fikum wa ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Semoga menjadi penyemangat kita semua, apapun profesi kita, keadaan kita, umur kita, kesulitan yang kita hadapi, tantangan yang ada di hadapan kita. Nah, kaki ini tidak boleh mundur ke belakang, bahkan tidak boleh hanya berjalan di tempat, apalagi sampai mundur belakang, apalagi sampai barakallahu fikum mengibarkan bendera putih, menyerah untuk menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita, rintangan, kesulitan dan segalanya dalam rangka untuk mencari menuntut ilmu agama. Karena barakallahu fikum kita akui barakallahu fikum, kita coba introspeksi terhadap diri kita, banyak sekali yang kita tidak ketahui. Bahkan terhadap perkara-perkara usuluddin, pokok agama aja, kita banyak yang enggak tahu. Nah, perkara-perkara usul iman, sudahkah kita memahami rukun iman kemudian menghafal dalil-dalilnya? Padahal rukun iman, rukun Islam, kemudian beranjak lagi sedikit kepada perkara-perkara yang Allah wajibkan. Nah, itu ayli khatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya barakallahu fikum, semoga memacu kita untuk semangat menuntut ilmu syar'i. Wallahu taala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini barakallahu fikum ayli khatul kiram rahimani wa rahimakumullah bermanfaat. Dan tentunya ana bukan Imam Qutaibah yang mengharuskan antum sampai maghrib kita kajian. Antum juga bukan Abu Hazim, apa? Abu Hatim Ar-Raji. Enggak kuat insyaallah sampai maghrib. Ana juga enggak kuat. Nah, gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.